الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada awal dari mukadimah yang kedua, yaitu apa bunyinya mukadimah kaidah ini. Jadi kaidah yang kedua apa, Rifki? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyi kaidahnya bagaimana? Nah, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Nah, lafaz kaidah qanifilah juga dihafal dalam bahasa Arabnya. Itu lebih mudah. Juga apa maknanya? Karena terkadang seorang hafal asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf, tapi bingung apa ini maksudnya. Dipahami? Bagaimana telah kita jelaskan secara ringkas kemarin, maksud dari kaidah ini bahwasanya asma'ullah ta'ala a'lam, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang menunjukkan nama, nama atas zat. Tayyib. Dan awsaf menunjukkan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Tayyib. Dan yang seperti ini selain dari nama Allah Subhanahu wa taala juga nama apa? Yang nama tersebut juga a'lam wa awsaf. Selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Indal 'alim. Naam asma'un nabiy. Naam nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus asma'ul Qur'an, nama-nama Al-Qur'an, ini juga a'lam wa awsaf. Kita lanjutkan. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alayhi min al-ma'ani. Nama-nama tersebut, naam, merupakan nama. Taib, dilihat dari sisi penunjukannya terhadap zat. Kemudian awsaf, nama-nama itu merupakan sifat bi'tibari ma dallat 'alaihi min al-ma'ani. Dilihat dari sisi apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut berupa makna-makna. Jadi nama tersebut nak menunjukkan makna. Nah, makna inilah naam sifat-sifat yang terkandung dalam nama tadi. Wa hiya bil i'tibaril awal mutaradifatun lidalalatiha ala musamman wahid wa huwa Allah azza wa jal wa bil i'tibaril tsani mutabayyinatun lidalalatiha ala kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas. Dan berarti ikhwanifillah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi yang pertama, yaitu apa? Nama yang menunjukkan atas zat. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sini naam masuk dalam kategori kata-kata yang mutaradifah. Nah, tayyib, apa makna mutaradifah? Yaitu nah, kata-kata yang lafadznya berbeda tapi menunjukkan dalam sesuatu yang sama. Tayyib, Dalam bahasa kita, Evanifila lebih mudah untuk kita namakan dengan apa? Sinonim. Baik. Jadi nama tersebut, nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafar, At-Tawwab, Al-Hakim, ini semua Evanifila. Nah, kalau dilihat dari sisi bahwasanya itu nama, maka menunjukkan zat yang sama, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud na'am fi'tibaril awal mutaradifah. Jadi dilihat dari sisi na'am yang pertama, di mana nama itu adalah suatu nama yang menunjukkan atas zat yang satu, maka mutaradifah, yaitu bersinonim. Kenapa lidalalatiha ala musamman wahid? Karena menunjukkan atas sesuatu yang dinamai yang satu. Karena yang dinamai itu hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun namanya banyak. Nah, bahkan nanti akan kita ketahui ya khonibina bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa kita batasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Karena kita tidak tahu. Nah, adapun 99 tersebut yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah, siapa saja yang mempelajari, menghafal, mengilmui dan beramal dengannya akan masuk surga, ini adalah sebagian. Sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti nama Allah cuma 99. Ini nah, dipahami dulu. Jadi, nama-nama yang banyak itu menunjukkan atas sesuatu yang dinamai yang satu, yaitu Allah. Makanya, dilihat dari isi ini, namanya apa? Dalam enam istilah, baik, nama-namanya berbeda, cuma menunjukkan atas sesuatu yang sama, yaitu Allah. Nah, maka diistilahkan apa? Nah, kata-kata yang mutaradifah. Kayak wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil i'tibar tsani mutabayyinatun. Kenapa lidalalatiha? Nah, lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas. Dan dilihat dari sisi yang kedua, nah, yaitu sisi di mana nama-nama itu adalah awsaf. Nama-nama itu menunjukkan atas suatu makna yang berbeda-beda. Yang makna itu dalam masalah ini adalah apa? Sifat, ya tidak? Makna yang terkandung dalam suatu nama dari Asma'ul Husna itulah apa? Sifat yang ditarik dari situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, misalnya Al-Ghafur. Ditarik di situ makna yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa? Memberikan maghfirah. Nah, memberikan pengampunan. Nah, dilihat dari sisi ini maka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutabayyinah. Baik. Mutabayyinah yaitu berbeda satu dengan yang lainnya. Taib. Kenapa lidalali kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas? Dikarenakan masing-masing dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menunjukkan kepada apa? Makna yang khusus. Taib. Dan kaidah ini khanifillah. Naam. Kaidah yang telah dijelaskan oleh para imam terdahulu. Naam. Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, juga sebelum mereka Al-Qurtubi. Naam. Taib dan yang lainnya, Imam Ad-Darimi. Naam. Bahwasanya walaupun nama itu berbeda-beda, tidak melazimkan bahwasanya yang dinamai itu apa? Banyak. Ya tidak. Tidak melazimkan yang dinamai banyak. Nah, namanya banyak, tapi tetap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak berbilang. Taib. Ibn Battal mengatakan wa asma'uhu kulluha tarji'u ila dhatin wahidah. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada zat yang satu, yaitu Allah. Nah, dilihat dari sisi ini dinamakan apa? Biar enggak lupa. Dinamakan apa, Bang Mujahid? Nah, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala tarji'u ila dhatin wahidah, kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namanya mutaradifah. Taib. Wa indalla kullu wahidin minha ala sifatin min sifatihi yahtassul ismu biddalalati alaiha. Walaupun masing-masing dari nama-nama tersebut akhanifillah menunjukkan kepada suatu sifat yang khusus yang ditunjukkan oleh masing-masing nama. Ini berarti apa? Dilihat dari isi ini diistilahkan dengan apa, Ahmad? Mutabayinah, yaitu berbeda-beda, menunjukkan makna yang berbeda-beda. Dengan contoh akan mudah, insyaallah taala. Qala fal hayyul alimul qadir as-sami'ul basirur rahmanur rahim al-azizul al-hakim. Ini semuanya nama-nama Allah. Nah, nama-nama tersebut kulluha asma'un li musamman wahid. Baik. Semua ini adalah nama-nama untuk musamma wahid, yaitu musamma sesuatu yang dinamai. Ya. Berarti nama-nama tadi, Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir dan seterusnya itu adalah nama-nama untuk satu zat yang dinamai, wa huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi tidak bisa seorang mengatakan, oh berarti na'am sesembahan kita itu banyak karena ada Al-Hayyu, ada Al-Alim, ada Al-Qadir. Berarti na'am Tuhan kalian itu banyak. Misalnya orang kafir mengkritisi kaum muslimin, kita katakan bahwasanya itu adalah nama-nama na'am untuk satu na'am zat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin makna al-hayyi ghayra makna al-alim, wa makna al-alim ghayra makna al-qadir, wa hakadha. Akan tetapi ya, makna hayy itu bukanlah makna yang ditunjukkan oleh nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Ya, karena apa? Al-hayyu menunjukkan tetapnya sifat apa? Sifat al-haya, sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Dan hidup yang sempurna ini hidup yang bagaimana? Indak ya Syafiq. Nah, kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian, tapi kehidupan yang azali dan abadi. Taib. Tidak berpermulaan dan tidak apa? Memiliki akhir. Ini kehidupan yang sempurna. Nah, ini makna yang ditunjukkan oleh sifat oleh nama Al-Hayyu. Nah, makna ini tentunya berbeda dengan nama Na'am Al-Alim, karena Al-Alim menunjukkan Na'am sifat apa? Al-ilm. Ya kan? Sifat al-ilm. Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna itu yang bagaimana? Endang Iqbal. Nah, yang tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak terkena kelupaan. Juga apa? Ilmu yang sangat luas, yang meliputi segala sesuatu. Baik. Wa makna al-alimi ghairu makna al-qadir. Demikian pula makna al-alim itu bukan makna al-qadir. Kalau al-alim telah kita lewati, menunjukkan sifat ilm bagi Allah. Adapun al-qadir menunjukkan sifat kudrah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemampuan Nah, kemampuan yang tidak ada satupun dari makhluk subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk apa? Untuk menolaknya tatkala Allah menghendaki. Wahakadza, dan demikian seterusnya. Paham? Tayyib. Qala wa innama qulna bi annaha a'lamun wa awsafun lidalalatil qur'ani alaihi. Hanyalah kita mengatakan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu a'lamun wa awsaf. Sampai di sini antum harus paham yang dimaksud dengan a'lam wa awsaf, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulanginya lagi. Taim. Nah, nama-nama Allah itu a'lam wa awsaf. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran menunjukkan kepada yang demikian itu. Kama fi qawlihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghafur dan ar-rahim. Nah, kemudian pada ayat yang lain, khanifillah, Allah mengatakan, nah, wa qawlihi wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Perhatikan. Warabbukal ghafur, dan Rabb kalian itu adalah al-ghafur dzurrahmah, yaitu zat yang memiliki sifat ar-rahmah. Nah, kata dzurrahmah ini menafsirkan nama di ayat yang lain, yaitu nama ar-rahim. Paham? Fa innal ayata tsaniyata dallat ala anna ar-rahima huwa al-muttasifu birrahmah. Naam. Sisi pendalilannya, nah, kenapa kita katakan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu a'lam wa al-sof? Karena pada ayat yang kedua, yaitu pada ayat di surat Al-Kahfi ini, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ بِرْرَحْمَةِ, itu menunjukkan bahwasanya ar-rahim yang ditunjukkan pada ayat yang disebutkan pertama, وَهُوَ الْغَفُورُ rahim, itu maknanya adalah al-muttasifu birrahmah, yaitu zat yang bersifat dengan ar-rahmah. Ini dalil yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil yang kedua, wali ijma'i ahli lughati wal 'urfi, dan berdasarkan ijma' ahli bahasa. Naam. Dan ahli 'urf, yaitu naam, kebiasaan dalam lughah Arabiyah, penggunaan naam kata-kata tersebut. Annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun. Secara bahasa Arab dan kebiasaan Arab, ikhwanillah, bahwasanya tidaklah dinamakan alim kecuali bagi yang memiliki ilmu. Wala sami'un illa liman lahu sam'un, dan tidak dinamakan sami' yang mendengar kecuali bagi yang memiliki pendengaran. Wala basirun illa liman lahu basarun. Nah, tidaklah dinamakan dengan basir kecuali bagi yang melihat, memiliki penglihatan. Wa hadza amrun abyanu min an yahtaja ila dalil. Dan perkara ini lebih terang daripada untuk apa? Dituntut padanya dalil. Jadi tidak butuh dalil lagi untuk perkara-perkara yang seperti ini. Lebih terang dari perkara-perkara yang membutuhkan dalil. Kenapa? Karena saking jelasnya. Tapi sampai di sini, naam, paham? Jadi di sini dalil yang menunjukkan kaidah kedua, fanihilah, dari ayat yang kedua dari ijma. Naam. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa bi hadza 'ulima dhalalu man salabu asma Allah taala ma'aniyaha min ahli ta'til wa qalu inna Allah taala sami'un bila sam'in wa basirun bila basarin wa 'azizun bila 'izzatin wa hakadha. Dan dengan penjelasan ini, taib, maka diketahuilah kesesatan orang-orang yang menghilangkan dari nama Allah Subhanahu wa taala itu makna-maknanya. Ya, sekarang ke permasalahan berikutnya, ikhwanillah. Bahwasanya tatkala kita sudah mengetahui bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu A'lam wa Awsaf. Nah, dengan itu kita apa? Ketahui kesesatan orang-orang apa yang menghilangkan atau meniadakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu makna-maknanya. Min ahli ta'til, dari kalangan ahli ta'til, ini orang-orangnya yang menolak makna pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan min di sini tam'idiyah, menunjukkan sebagian dari ahli ta'til. Sebagian saja dari kalangan ahli ta'til, karena ta'til itu umum ikhwanillah, yaitu yang penting ada padanya penolakan terhadap nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu satu. Dan ahli ta'til ya bermacam-macam. Nah, di antara ahli ta'til, golongan yang menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang mereka hanya menolak makna yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Mereka mau menetapkan namanya, mau menetapkan nama mereka tetapkan, tapi menolak makna yang terkandung di dalamnya. Siapa di antaranya? Wahumul Mu'tazilah wal Khawarij wal Murji'ah wa ba'du Syiah. Dan mereka itu adalah Mu'tazilah, dan ini yang sangat jelas ikhwanillah, karena kaidah mereka bahwasanya mereka menetapkan nama tapi tidak mau menetapkan sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi asbatu asma mujarradatan anis sifat. Mereka menetapkan nama-nama yang kosong dari sifat-sifat. Ini keyakinan Mu'tazilah. Taib, Khawarij, Murji'ah, dan sebagian Syiah, ini juga demikian keadaannya. Juga wa ba'du ahli al-kalam, dan sebagian deretan ahli al-kalam. Seperti Al-Kullabiyah, Was-Salimiyah, Wal-Karramiyah, wa mu'ta'akhiril Asy'ariyah. Ini masuk deretan ahli al-kalam. Kullabiyah, Salimiyah, Karramiyah, dan Asy'ariyah yang mutaakhir. Jadi keliru kalau kemudian memasukkan Asy'ariyah dalam deretan ahli sunnah. Mereka masuknya dalam ahlul kalam, yang mereka mengedepankan akal khanifilah dalam menetapkan agama mereka daripada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, dengan kaidah-kaidah kalam, kaidah-kaidah ilmu mantik dan filsafat. Golongan yang mereka ikhwanifillah meniadakan makna yang ditunjukkan oleh sifat-sifat oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan apa? Innallaha ta'ala sami'un bila sam'in. Subhanallah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sami'. Zat yang maha mendengar, tapi tidak mendengar. Kira-kira gimana? Dia adalah al-basir, dan yang maha melihat tapi tidak melihat. Azizun, tapi tidak memiliki izzah. Dan demikian seterusnya. Taib. Inilah keadaan kaum khanifillah kalau mereka mengedepankan akal. Akhirnya jatuh dalam kebingungan dan jatuh dalam kontradiksi berpikir. Harusnya namanya Sami'un ya mendengar. Dinamakan as-sami' dan yang maha mendengar ya karena memiliki sifat mendengar. Cuman mereka terjatuh dalam kontradiksi seperti ini, apa sebabnya dan apa alasannya? Mereka punya alasan ya. Wa 'allalu dzalika, bi anna thubut as-sifati yastalzimu ta'addudal qudama. Mereka memberikan alasan bahwasanya tetapnya sifat-sifat yang terkandung pada suatu nama itu akan apa? Akan melazimkan ta'addudal qudama, yaitu akan mengakibatkan berbilangnya sesembahan. Al-Qudama yang dimaksudkan ini adalah Al-Aliha. Al-Aliha yaitu apa? Zat yang disembah. Dan ini istilah ahli kalam, khanihillah. Mereka istilahkan na'am zat yang disembah itu dengan Qudama. Yang lainnya na'am mengistilahkan dengan Muhdith, yang mengadakan, sedangkan makhluk itu Hadith. Ini istilah-istilah mereka. Dan butuh kita tahu na'am untuk bisa membantah mereka dengan ibarat mereka sendiri. Tayyib. Paham alasannya kenapa sekarang kalau ditanya indak ya Abdurrauf? Tayyib, jangan geleng-geleng dulu. Tayyib. Paham. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan na'am nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak menunjukkan sifat. Baik, ya nama-nama saja. Tidak terkandung sifat padanya. Baik, apa alasannya? Alasan mereka. Baik, pahami? Jadi alasan mereka kalau mereka mau menetapkan sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berarti ini apa? Mengharuskan na'am berbilangnya sesembahan, atau dengan kata lain berbilangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mereka ingin lari dari ini, ya tidak, karena Allah itu zat yang esa, zat yang maha tunggal. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala satupun. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ingin lari dari itu tapi terjatuh dalam kesesatan. Akhirnya malah jatuhnya dalam penghinaan terhadap nama-nama Allah. Bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, tapi ternyata tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu mendengar dan Allah itu melihat. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan setelahnya, وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بَلْمَيِّتَةٌ لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ عَلَى بُطْلَنِهَا. Dan illah ini adalah illah yang alilah, illah yang apa? Yang lemah. Alil yaitu sakit, ya. Alasan yang apa? Yang lemah, yang sangat lemah. Sebagaimana lemahnya orang yang sakit, bahkan mayyitah, bukan hanya sakit tapi mati. Nama ilah yang tidak ada nilainya sama sekali, alasan yang tidak ada nilainya, tidak berbobot belas, kata orang, dan tidak ada bobotnya sama sekali. Berdasarkan penunjukan as-sama, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan berdasarkan penunjukan akal atas kebatilannya. Nah, baik, sekarang dalil dari as-sama' perhatikan. Amma as-sam'u fa li anna Allah ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsirah. Nah, dalil dari nas Al-Qur'an maupun as-sunnah yang membantah keyakinan ahli ta'lil tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Ma'annahu al-wahidul ahad. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-wahid al-ahad, zat yang maha tunggal. Zat yang maha esa. Di antara nama Allah al-wahid, juga di antara nama Allah al-ahad. Naam. Dalilnya faqala ta'ala inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Di dalam deretan ayat-ayat di surat Al-Buruj, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks menerangkan sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, batsya rabbika lasyadid. Yaitu berarti zat yang hukumannya itu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengawali penciptaan, dan dia pula yang akan mengembalikan. Naam. Dan dia adalah zat yang maha pemberi ampun dan maha penyayang, yang memiliki arsy yang agung, fa'alul lima yurid, dan yang akan senantiasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tidak akan ada yang mampu menolak atau menghalangi, dan seterusnya. Ini nah, sifat-sifat yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita menetapkan sifat yang banyak berarti Allah itu banyak? Nah, ya. Hah? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahid, Zat yang Maha Esa. Allah Zat yang Maha Tunggal. Dan namanya banyak. Demikian pula sifat-sifatnya banyak. Bahkan kita tidak bisa membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu huthaan ahwa. Baik. Nah, subbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Nah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu dengan menyebut namanya. Taim bertasbih, perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah untuk kita semua menyebut nama Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Tinggi dari semua kekurangan-kekurangan. Nah, kemudian alladzi khalaqa fasawa. Ini kan apa? Sifat, mensifati na'am ar-Rabb, yaitu Zat yang telah menciptakan. Nah, dan yang telah menciptakan fasawa dan menyempurnakan penciptaannya. Kemudian walladzi khalaq walladzi qaddara fahada, Zat yang telah menetapkan takdir bagi makhluk-makhluknya, kemudian memberikan hidayah kepada mereka. Dan yang sifatnya adalah akhrajal mar'a, kemudian faja'alahu wutha'an ahwa. Baik, dalam surat Al-A'la jelas ini apa? Alladhi. Ya. Ini kembali ke satu yang disifati. Nah, fa fi hadhil ayatil karimati awsafun katsiratun li mawsufin wahid. Maka pada ayat-ayat yang mulia ini adalah apa? Sifat-sifat yang banyak untuk mawsufin wahid, sesuatu yang disifati yang satu. Apakah yang disifati banyak? Muhammad Palembang. Enggak, yang disifati cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, walaupun sifatnya berbeda-beda. Sifatnya banyak. Nah. Walam yalzam min thubutiha ta'addudul qudama. Nah. Dan tidaklah mengharuskan nah, tetapnya sifat-sifat yang banyak itu berbilangnya al-qudama, yaitu berbilangnya zat yang diibadahi. Paham? Jadi sifat-sifat yang banyak tidaklah melazimkan yang disifati itu banyak. Paham? Nah. Wa amal akal, adapun dalil secara akal biar lebih kuat lagi. Falianna sifati laisat dawatin bainatan minal makna. Kita ulangi. Falianna sifati laisat dawatin bainatan minal mausuf. Secara akal ya khanifillah, untuk membantah ahli ta'til, dikarenakan sifat-sifat yang banyak itu bukanlah zat-zat yang terpisah dari yang disifati. Nah, hatta yalzama min thubuti hatta adud. Nah, sehingga melazimkan tetapnya sifat-sifat yang banyak itu juga berbilangnya zat. Wa innama hiya min sifatin. Nah, taib. Wa innama hiya min sifati manit tasofa biha. Nah, diharokati biha. Hanyalah sifat-sifat yang banyak itu adalah sebagian dari sifat-sifat siapa saja yang bersifat dengannya. Nah, fahiya qa'imatun bih, maka sifat itu tegak dengan apa? Dengan zat yang disifati dengannya. Apa ada sifat tanpa nam sesuatu yang disifati? Tidak ada. Nah, taib. Jadi sifat itu tidak berdiri sendiri. Nah, terpisah dari yang disifati, tidak akan terpisah. Taib. Ini maksud pendalilan secara akal. Jadi sifat-sifat yang banyak itu, nah, bukanlah apa? Zat-zat tersendiri yang terpisah dari sesuatu yang disifati. Misalnya fa'ilillah. Naam. Taib. Pada makhluk saja. Naam, gajah. Gajah itu telinganya lebar, naam punya, naam belalai panjang warnanya, naam ada yang putih. Nah, apakah kemudian naam sifat-sifat ini berdiri sendiri? Ketika kita tetapkan gajah memiliki sifat yang banyak, kakinya besar, maka kemudian naam menunjukkan naam gaib hewan yang banyak. Tidak, ya kan? Kita, karena kita sedang mensifati gajah. Kalau pada makhluk saja satu zat bisa memiliki sifat banyak, maka apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Ini untuk mempermudah. Nah, sekarang dengan penalaran itu, nah, perhatikan wa kullu maujudin fala budda min ta'addudin sifati. Fala budda lahu min ta'addudi sifati. Fa fihi sifatul wujud. Wa kaunuhu wajib al-wujudi aw mumkin al-wujud. Wa kaunuhu aynan qa'iman bi nafsihi aw wasfan bi ghairi. Ini juga istilah kalamiyah. Baik. Sekarang pahami dulu awal sebelum kata kaunuhu mawjudin ini. Biar enggak tambah apa? Tidak tambah ruwet. Itu insya Allah kita akhirkan besok. Nah, yang penting antum pahami sisi pendalilan dari Al-Quran dan sisi pendalilan secara akal. Ya, pendalilan dari Al-Quran jelas, ayat-ayat tadi dipilihkan dari sekian ayat-ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sangat jelas secara lugah menunjukkan untuk apa? Mausuf yang satu, ya kan? Sifat banyak, tapi mausufnya satu. Nah, dan tidak melazimkan yang disifati itu jadi banyak. Kemudian secara akal, karena sifat-sifat itu ya tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya sifat, ya dia apa? Dia adalah sifat untuk sesuatu yang disifati. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, semua perkara yang ada, maka dia memiliki, mesti memiliki apa? Beberapa sifat. Itu mesti ada padanya sifat wujud. Wujudnya ini juga berbeda-beda. Ada yang wajibul wujud, ada yang mumkinul wujud. Maksudnya wajibul wujud adalah wujud yang mesti ada, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mumkinul wujud ini wujudnya kita. Adanya kita makhluk yang sifatnya mungkin. Kenapa? Karena adanya kita dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ini makna wajibul wujud dan mumkinul wujud. Insyaallah kita perjelas pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, barakallahu fiikum. Nah, paham ya fanifilah, dan di sini butuh konsentrasi. Kalau naam sinyalnya ada tidak, ini khawatir nanti salah paham. Ya, sinyalnya harus penuh, ya. Nafi. Ya. Tayyib, barakallahu fiikum. Lan tayyibihana subhanakallahumma.